Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayat yang terakhir di surat At-Takatsur. Qala Allah Ta'ala: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ثم في ذلك الوقت, kemudian di waktu tersebut, وفي ذلك الموقف العظيم, di tempat di mauqif yang agung, tus'alunna 'anil na'im, kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Dalam satu hadis yang dihasankan Syu'abah rahimahullahu ta'ala, Nabi kita menyatakan, la tazulu qada ba'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an jismi fima bla wa an ilmihi fima amil wa an malihi min ayna iktasab wa ayna anfaqah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari tersebut kata Rasulullah SAW tidak akan bisa bergeser. Data zulu, yakni tidak akan bergeser dua kaki hamba qadam abdin yaumul qiyamah, hari kiamat. Sambil ditanya tentang beberapa perkara, yang pertama adalah tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya? An umri fima afna. Wan jismihi, tentang badannya, fima belah, untuk apa digunakan hingga lemah jasadnya, badannya, tubuhnya. Wan ilmihi, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Wan malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasab wa aina anfaqah, harta yang ada pada dia itu dari mana dia ambil, dari mana dia dapatkan, dan kemana dia belanjakan, kemana dia keluarkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wakhtalafal ulama'u rahimahumullah fi qawlihi latus'aludna yawma'idhin anin na'im. Para ulama berselisih tentang makna latus aluna yawma'idhin anin na'im ini, halil murad al-kafir, halil murad al-mu'min wal-kafir. Apakah ayat ini terkait khusus terkait dengan orang kafir yang mereka yang ditanya, atau umum? Ayat ini terkait dengan mu'minnya dan kafirnya. Qala syarahimahullahu ta'ala, wassawabu anil murada al-mu'min wal-kafir. Dan yang benar, ayat ini umum. Ia akan ditanya tentang kenikmatan yang didapat itu, mu'min yang ditanya, orang kafir yang juga ditanya. Kullun yus'alu anin na'im. Semua mereka, mu'min dan kafir, akan ditanya tentang kenikmatan yang mereka dapatkan. Namun bedanya, lakinnal kafira yus'alu su'ala taubihin wa taqri'. Bedanya kalau orang kafir ditanya dengan pertanyaan untuk menjelekkan dia, mencerca dia, mencaci dia. Pertanyaan dalam bentuk caci maki, asal saya ulangi, dalam bentuk taubih wa taqri', menjelekkan mereka. Wal mu'minu, adapun seorang beriman ketika ditanya, yus'alu su'ala tadhkir, hanyalah pertanyaan untuk tadzkir, mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang pernah dia dapat. Itu bedanya. Kalau kafir ditanya tentang pertanyaan nikmat itu untuk taubih wa taqriya, ya, menjelekkan dia. Adapun mukmin ditanya untuk tadzkir, mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Wa dalilu, apa dalil bahasanya ayat ini juga berlaku untuk mukminnya? Wa dalilu ala annahu 'am, dalil bahasanya umum berlaku untuk mukmin dan kafirnya adalah ma jara fi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlangsung dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya yang penuh kesederhanaan radhiyallahu anhum. Fa Nabi harah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yaumin aw lailatin. Rasulullah SAW keluar di satu hari atau satu malam, di siang atau di malam hari beliau keluar. Faidah huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Ternyata beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, dua orang terbaik di umat ini setelah nabinya, orang-orang terbaik umat ini. Faqala, kata Rasul berkata kepada dua sahabat yang mulia, ma akhrajakuma min buyutikum hadis sa'ah. Apa yang menyebabkan kalian berdua, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar di rumah kalian di saat ini? Ada apa keluar di saat seperti ini? Qala, ternyata keduanya berkata, al-ju', karena rasa lapar. Keluar karena lapar. Dua-duanya, Abu Bakarnya karena lapar, Umar karena sebab lapar keluar. Dua orang terbaik umat ini. Demikian keadaan mereka radhiyallahu anhu. Al-ju'u ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Qala, kata beliau, wa ana, dan aku pun. Walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwa di tangannya, la akhrajani alladhi akhrajakuma, sungguh yang mengeluarkan aku juga sama yang telah mengeluarkan kalian berdua, tiga orang nabi dan dua sahabat yang mulia keluar dari rumah dengan sebab yang sama karena rasa lapar. Kata beliau, kum, artinya mari berdiri bersamaku. Maka umat mereka berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat. Fa'ata rajulan minal ansar, mereka pun mendatangi rumah seorang ansar. Fa'idha huwa laysa fi baitih, ternyata di rumahnya, dia tidak ada di rumahnya, dia tidak ada di rumahnya. Falamma ra'atul mar'ah, ketika istrinya melihat, qalat, dia berkata, marhaban wa ahlan, yakni menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, aina fulan? Qalat, kata istrinya, dhahabat. Dhahaba, dia pergi, yas'adibu lana minal ma', ia mencari air tawar untuk kami. Idyal Ansar. Kemudian datang Ansar. Sahabat tersebut, suami tersebut datang. Panadara ila Rasulillah sallam sahibai. Kemudian melihat Rasul dan dua sahabatnya. Sumaqala, kemudian berkata, ia menunjukkan bagaimana karamnya sahabat ini. Ya, pemurahnya, dermawannya orang ini, sahabat ini. Senang dikunjungi Rasul dan para dua sahabat yang mulia. Kata beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah, dikunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat tersebut. Ma ahadun al-yawm akram athiyafan minni. Alhamdulillah, kata beliau, tidak ada di hari ini seorang pun yang lebih mulia ya tamunya dibandingkan aku. Tidak ada di hari ini seorang yang mendapatkan tamu yang paling mulia dibandingkan aku. Rasul dan dua sahabatnya. Qala fantalaqa. Maka beliau pun segera menyambut, menjamu Nabi dan dua sahabatnya, berangkat, pergi. Fajahum bi'idhin fihi busrun wa tamrun wa rutab. Membawa satu tandan yang isinya korma, ya, tamar dan rutab. Ini jadi sekorma semua. Busur yang sebagian yang sudah masih mentah, tamar yang sudah kering, rutab yang masih segar. Faqala kulu min hadhi. Silakan. Ya, makanlah ini semua. Qala, tidak hanya itu. Wa akhadha mudyah. Sahabatnya mengambil pisau. Hendak menjamu dengan jamuan sembelihan kambing. Mengambil pisau atau menyembeli kambing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata, "Iyyaka wal hadub." Yaitu mengingatkan. Mengingatkan jangan sampai engkau menyembelih kambing yang banyak mengeluarkan susu. Iya, jangan-jangan. Jadi jangan sampai menyembelih halub yang banyak memberikan susu. Kalau fadzabah lahum. Maka sahabatnya pun menyembelih kambing untuk Rasul dan dua sahabatnya. Fa'akalu minasyah. Wa min dhalikan idh. Wa syaribu. Iya, mereka pun kemudian makan dari kambing tersebut. Daging kambing tersebut. Makan dari tadi kurma-kurma yang ada. Syaribu minum. Falamma an syabi'u warau. Ketika telah kenyang dan telah hilang dahaga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar. Rasul pun berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladhi nafsi biyadih." Demi yang jiwa di tangannya, demi Allah, la tus'alunna an hadzal na'imi yaumil qiyamah. Sungguh, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini di hari kiamat nanti. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ayat tadi, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im," itu berlaku untuk mukmin dan kafir. Kata Rasul, sungguh. Sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini di hari kiamat nanti. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Kalian telah dikeluarkan di rumah kalian oleh rasa lapar. Karena sebab lapar keluar dari rumah. Tsumma lam tarji'u hatta sabaqakum hadzal na'im. Kemudian kalian tidaklah pulang ke rumah kecuali setelah kalian mendapatkan kenikmatan ini. Bi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im. Dalam riwayat yang lain, sungguh inilah demi zat yang jauh tangannya termasuk kenikmatan. Alladhi tus'alunan yawmal qiyamah. Ini termasuk kenikmatan yang kalian akan ditanya di hari kiamat nanti tentangnya. Dhillun barid. Naungan yang dingin. Waratbun tayyib. Rutab yang bagus. Wa ma'un barid. Ya, air yang dingin. Qala syarahimahullahu ta'ala. Wa hadha dalilun. Ini dalil. Ala anna alladhi yus'alu. Bahwasanya akan ditanya nanti tentang kenikmatan itu adalah mukmin dan kafir. Semuanya akan ditanya tentang kenikmatan yang pernah didapat. Walakin yang tadi soal, tapi berbeda adalah bentuk pertanyaannya. Soalu mukmin adalah soal tadzkirin bi nikmatil azza wa jalla ali hati yafrah. Soal pertanyaan kepada seorang mukmin ada pertanyaan untuk mengingatkan tentang nikmat Allah kepada dia sehingga dia gembira. Wa ya'damu anna alladhi an'ama 'alaihi fid dunya yun'imu 'alaihi fil akhirah. Dia pun tahu bahwasanya zat yang telah memberinya nikmat di dunia juga yang telah memberikan nikmat dia di akhirat. Bima'na annahu idza taqarrama bi nikmatihi 'alaihi fid dunya taqarrama 'alaihi bi nikmatihi fil akhirah. Ketika dia mendapatkan kemuliaan, kehormatan dengan nikmat Allah di dunia, dia pun akan mengakui kenikmatan tersebut di akhirat nanti. Amal kafir, adapun seorang yang kafir, fa innahu su'alu tawbihin wa tandim. Pertanyaan kepada sebuah pertanyaan, tawbih, untuk menjelekkan dia, dan tandim, membuat dia menyesal. Ini akar perbuatan dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu ta'ala, nasta'mila nabi ta'atihi, kita minta kepada Allah agar kita bisa ya menggunakan semua nikmat Allah untuk beramal, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaj'ala ma razaqana aunan ala ta'atihi, kita minta agar Allah menjadikan rezeki-rezeki yang diberikan kepada kita sebagai bantuan kita untuk taat kepadanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Selesai surat Al-Takatsur, nanti kita masuk ke surat Al-Asr. Wallahu a'lam bissawab.